Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook, ibu-ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah SWT. Di kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk dapat melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari buku Al-Marhalah jilid yang kedua, dan kita sudah selesai sudah mempelajari surah Al-Ma'un pada pekan yang lalu. Sudah saya jelaskan masalah huruf-huruf tebal pada surah Al-Ma'un dan juga huruf-huruf yang dibaca tipis serta huruf-huruf penyempurnaan poin-poin tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Dan di kesempatan ini anda akan berikan koreksian dari ada dua orang yang baru yang mengirimkan audionya, yang telah mengirimkan ke nomor WA. Kita dengarkan saja dan kita koreksi dua ini, dan setelah itu kita lanjutkan materi ke surah yang berikutnya, surah Quraisy. Di sini ada bacaan dari saudara kita Bang Olive Saputra. Kita dengarkan bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik, itu bacaan dari saudara kita Bang Olive Saputra dari surah Al-Ma'un, dan suaranya kurang diangkat, kurang ditinggikan, sepertinya mulutnya kurang ada gerakan. Kalau masalah dengung, masalah mat sudah setara sepertinya, alhamdulillah. Namun yang dikursi adalah ketepatan pengucapan huruf yang berokat fathah, kurang jelas fathahnya, agak berat pengucapannya, seakan-akan tebal, mengarah ke tebal sedikit dari huruf-huruf tipis yang fathah. Oleh karena itu diusahakan agak diangkat suaranya, kemudian dibuka mulutnya sedikit sesuai dengan kadar dari pengucapan huruf-huruf berwakat fathah. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Bang Olive Saputra. Baik, yang kedua yang sudah mengirimkan audionya Bang Syafri di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Tapi barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Pekanbaru dari bacaannya, dari awal-awal membaca surah Al-Maun, alhamdulillah sudah bagus matnya. Namun sedikit di karena mau wakaf tadi, kebiasaan dari sebagian kaum muslimin ketika mau wakaf agak di berbeda panjang mat dua rakaatnya dengan mat dua rakaat yang sebelumnya. Wayamnaunal ma'un. Ya, ma'nya terbawa irama sehingga ma'nya melebih dari mat dua rakaat dari kata-kata yang sebelumnya. Oleh karena itu jaga, tetap dijaga walaupun irama berubah silakan, namun jangan sampai melebihkan mat dua rakaat yang di ayat yang terakhirnya. Wayamnaunal ma'un, seperti itu. Jangan matnya yang dilebihkan. Tidak masalah pelan. Contohnya seperti ini. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tadi ma'nya berlebih. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ya, ma'nya berlebih. Mat dorokat dari ma'nya. Ya, barakallahu fiik. Barakali bisa ditingkatkan lagi untuk kualitas yang berikutnya. Ya, untuk berikut kita akan masuk pembahasan perbuatan juid yang terdapat dalam surah Quraisy. Dan sambil Anda menjelaskan ini, bagi antum yang ingin juga mengirimkan audionya di pagi hari ini, silakan dikirimkan rekaman bacaan surah Al-Ma'un, bukan Quraisy ya, surah Al-Ma'un yang akan anak kurasi dari ayat pertama sampai terakhir ke nomor WA yang telah anak cantumkan di status yang sebelum ini. Baik, anak akan lanjutkan pembahasan pada surah Quraisy. Baik, pembahasan pada surah Quraisy yang pertama, masalah mad, masalah panjang dengan pendek. Kita tidak akan membahas teori terlebih dulu. Anda tunjukkan saja mana yang baca panjang dan mana yang baca pendek di surah Quraisy ini. Masalah penamaan terlebih dulu, tidak ada nama surah Al-Quraisy, jangan pakai alif lam, tapi langsung surah Quraisy. Surah Quraisy, karena ini adalah nama sebuah suku, surah Quraisy. Masalah mat yang dibaca panjang di surah Quraisy ini ada 15 ya, ayatnya 4. Masalah mat yang panjang kan ada 15, cukup banyak. Berarti kalau salah pengucapan mat di surah Quraisy ini, berarti ada 15 kesalahan nanti dalam bacaannya, atau kurang dari itu, atau mungkin bertambah, mungkin yang panjang sudah pas ditambah panjang yang lainnya yang seharusnya pendek. Baik, anda akan tunjukkan mana yang panjang dari poin yang 15 poin tadi. Yang pertama di ayat yang dibaca mat biasa. Mat biasa ada 9 tempat. Yang pertama di i la. I dengan la sama panjang, panjang biasa. Li ila fi. Li ila fi. ilafi. Kemudian di ayat kedua, ilafihim, i dengan lanya, i yang awal ayat kedua panjang, kemudian lanya panjang, ilafihim. Kemudian di ayat ketiga yang panjang, du, falyabudu, du panjang, falyabudu, du panjang biasa, panjang dua rakaat. Kemudian ha, rabbahada, hanya panjang, rabbahada, hanya panjang biasa, zanya tidak panjang. Kemudian di ayat keempat, itu udah berapa tadi jumlahnya, ila udah dua, kemudian ila juga di ayat kedua udah empat, falyabudu rabbaha, enam. Kemudian ayat keempat, ju'in, ju'in, ju-nya panjang, panjang dua harokat. Kemudian wa amanahum, amana, a-nya panjang biasa. Itu kalau kita dibaca ayat empat ini satu nafas, satu kali baca saja dari ayat 4 ini. Namun kalau berhenti di ju', yang kebiasaan aku muslimin membaca berhenti di ju', maka panjang dua harokat berjumlah 8 saja. Namun kalau lanjut berjumlah 9, panjang dua harokat. Bagaimana kadar dua harokat? Anda praktekkan, silakan antum ikuti. Ila fihi, ila fi, li ila fi. Ayat kedua, ila fihim, ila fihim. Kemudian falyabudu, falyabudu, du. Kemudian rabbahada, rabbahada, hanya perhatikan. Kemudian ya afan, keliru anda tadi, yang panjang ju saja, ju panjang, ju'in panjang. Kemudian wa amanahum, ju'in, ju'in. Kemudian wa amanahum, baik, berarti memang 8 yang panjang biasa jumlahnya 8 kalau dibaca satu nafas ayat keempat, dan dibaca kalau diwakafkan di ju' menjadi 7. Ya, anda ralat di pernyataan pertama tadi, berarti ada 8 panjang biasa kalau dibaca satu nafas ayat keempat, namun kalau diwakafkan pada ju' menjadi 7 panjang biasa. Baik. Kemudian mat 6 mat 4 harokat, mat sedang. Mat sedang semua ujung ayat itu mat sedang. Alasan tajwidnya nanti akan dijelaskan dalam dalam kelas tajwid. Untuk sekarang di ujung ayat, semua ujung ayat dibaca mat sedang. Dipakai, kita praktekkan mat sedang nanti ujung ayat pertama, ujung ayat kedua, ujung ayat ketiga, ujung ayat keempat. Berarti ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Namun kalau di ju' berhenti pada ju' menjadi 5 dia. Menjadi 5 yang panjang 4 harokat. Kemudian yang 4 harokat yang berikutnya syita'i. Syita'i. Kemudian Berarti jumlahnya tambah yang berikutnya ayat keempat. Alladhi alladhi at'amahum alladhi at'amahum. Kemudian berarti jumlahnya empat di ujung ayat, kalau berhenti pada ju' berarti lima, tambah syita enam, alladhi tujuh, alladhi berarti tujuh, tujuh yang dibaca panjang sedang. Berarti jumlahnya delapan ditambah, kalau dibaca satu nafas semuanya masing-masing ayat, delapan panjang biasa, tujuh atau ya tujuh, enam, enam panjang sedang. Namun kalau wakaf pada juga panjang biasa menjadi menjadi tujuh, sedangkan panjang sedang menjadi tujuh, jadi 14 jumlahnya menjadi tujuh. Taib itu mat yang ada di surah Quraisy. Anda bandingkan lagi untuk baca mana 4 rakaat dan mana yang 2 rakaat. Li'ilafi li'ilafi ilafihim falyabudu rabbahadha. Kemudian ayat keempat juga, ju'in, kalau baca lanjut, ju'in wa amanahum. Baik, yang empat rakaat Quraisy, was-sayf, hadzal bait. Kemudian kalau berhenti pada ju' menjadi empat rakaat, min ju'. Kemudian min khawf. Catatan yang berikutnya, dalam membaca Quraisy yang panjang empat rakaat tadi, jangan dibaca seperti Quraisy. Kebanyakan kaum muslimin membaca Quraisy, li'ilafi Quraisy, berarti itu menambah ya kasroh Quraisy. Seharusnya setelah ro yang baca ro yang tebal, ro langsung membaca, dibaca suara kasroh, suara ya sukun, ya kasroh, ataupun dibaca ber, kalau dalam tulisan Indonesianya setelah ro dikutir dengan suara i langsung sampai terakhir. Li ila fi Quraisy, Quraisy, jangan Quraisy. Begitu juga yang kedua, wasayif, berarti tambah hianya. Oleh karena itu setelah so yang tebal, sayif. Itu ayat ketiga, hadzal bait, itu salah. Seharusnya baca hadzal bait, bait, ba tambah i, bait. Kemudian khauf, jangan khauf tapi kha tambah u, khauf, kha yang bulat yang tebal, kha tambah suara u menyongkan bibirnya, khauf, jangan khauf, berarti tambah waw yang dhammah. Baik, itu penjelasan tentang mad yang terdapat dalam surah Quraisy. Yang berikutnya penjelasan yang kita bahas pada surah Quraisy ini bacaan dengung yang terdapat surah Quraisy. Bacaan dengung pada surah Quraisy ini yang pertama di ayat ke, ya semuanya di ayat keempat. Dengung hanya terdapat dalam ayat keempat saja. Sedangkan ayat pertama tidak ada, ayat kedua tidak ada, ayat ketiga tidak ada. Terkumpul pada ayat keempat saja yang dengung. Yang pertama adalah at'amahum. Humnya dengung. At'amahum min. At'amahum min. Ya, perhatikan at'amahumnya. At'amahum itu dengung. Dengungan berikutnya min ju'in. Jadi at'amahum min ju'in. Itu ya. Kemudian kalau seandainya lanjut bacanya jadi satu nafas, maka in akan didengungkan. Jadi bacanya at'amahum min ju'in wa amanahum. At'amahum min ju'in wa amanahum. Berarti sudah, kalau satu nafas semua ayat dari ayat pertama, ayat awal ayat 4 sampai terakhir, maka at'amahum dengung, min dengung, iu dengung. Sudah tiga. Kemudian tambah satu lagi, wa amanahum min khauf. Minnya tidak dengung, tapi at'amanahumnya dengung. Wa amanahum min khauf. Itu kalau disambung. Jadi at'amahum satu, kemudian min dua, iu tiga, wa amanahum empat. Berarti empat yang didengungkan kalau satu nafas. Namun kalau berhenti pada jur, maka dengung berjumlah tiga tempat saja. Baik, pelajaran berikutnya yang akan Anda sampaikan adalah huruf-huruf yang bertasydid yang mesti diperhatikan di surah Quraisy ini, selain masalah mim dan nun yang bertasydid, yaitu tasydid pada ash-shita'i, ash-shita'i pada ayat ke 2, rihlatash-shita'i. Jelaskan tasydidnya. Ila fihim rihlatash tashita'i. Kemudian tashdid yang berikutnya wassayif. Jadi tashdid shin jelas, tashdid sod jelas tahannya. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat pengucapan tashdidnya. Ila fihim rihlatash-shita'i was-sayf. Baik, itu masalah tasydid di surah Quraisy. Ya, barangkali hitung saja satu lagi atau dua lagi huruf yang bertasydid di ayat ke 3. Itu robba di ayat ketiga. Robba, jangan terlalu cepat bacanya nanti. Fal ya'budu robba, itu belum, jadi tahan tasydidnya. Fal ya'budu robba hadzal bait. Robba. Baik, yang berikutnya alladzi at'amahum. Jangan alladhi, tapi alladhi. Berikan hak tasydid, menahan tasydidnya. Alladhi, jangan alladhi, alladzi at'amahum, belum. Tapi alladzi, alladzi. Baik, barangkali itu saja terlebih dulu poin tajwid yang bisa dijelaskan di surah Quraisy untuk pertemuan pertama untuk surah Quraisy ini, dan anak akan praktekkan bacaan surah Quraisy. Namun di sini ada bacaan yang baru masuk dari sahabat kita Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. Kita dengarkan dulu bacaan surah Al-Ma'un dari Bang Sandi Alfian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya barakallahu fiik. Untuk Bang Sandi Alfian di Perawang, ya, terlihat terburu-buru dalam bacanya. Sepertinya persiapan untuk membaca kurang siap tadi, sehingga ana nilai bacaan dari Bang Sandi itu masih mengandalkan hafalan yang lama, sehingga belum ada dikoreksi bacaan dari apa yang telah dijelaskan pada pekan yang lalu. Hal yang masih dikoreksi adalah pengucapan huruf-huruf yang berharokat kasroh. Usahakan huruf-huruf yang berharokat kasroh berbunyi sempurna kasrohnya. Dalam bahasa Indonesia bisa digambarkan dengan ucapan i, apapun huruf kasrohnya. Contohnya di ujung ayat pertama, bid din, ar-ra'aytalladhi yukadzibu bid din, yang bid din, din, din. Fadhalikalladhi dhi yadu'ul yatim. Kemudian ayat ketiga juga seperti itu, Tu'amil miskin, ya miskin. Baik, barangkali itu saja pengucapan kasroh. Kurang nampak KI-nya, bisa diperbaiki lagi. Pada pekan yang lalu bacaan dari Bang Sandi sudah mulai bagus, namun sekarang karena mengandalkan hafalan sehingga kurang sempurna, karena memang baru pagi ini yang beliau kirimkan bacaan sebelum persiapan. Barakallahu fiik untuk Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. Baik, Bapak, ikhwan dan akhwat yang menyaksikan live Facebook di kesempatan pagi hari ini, anda akan bacakan surah Quraisy yang telah kita jelaskan tadi. Anda talqinkan dan berikan jeda masing-masing ayat sehingga bisa untuk mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Anda coba baca sekali lagi dari ayat pertama pada ayat keempat, lalu kita potong dua, kita penggal menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, itu bacaan dari Ana surah Quraisy. Bisa antum berlatih di rumah nanti dari poin-poin yang sebatas poin-poin yang akan yang telah disampaikan tadi. Masalah mat ada 14 tempat, 8 yang panjang 2 kalau seandainya lanjut bacaan untuk ayat keempat, atau 7 jikalau berhenti pada juwa. Kemudian mat 4 rokat ada 4, 5, 6, 7 kalau dibaca waqaf ada juwa, namun 6 jumlahnya mat 4 rokat atau sedang jikalau lanjut bacaan ayat keempat menjadi satu nafas. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya dari pelajaran yang kita pelajari, dan silakan dikirimkan rekamannya pekan depan insyaallah taala, kalau Allah SWT memudahkan akan memberikan koreksian dari bacaan antum semuanya yang telah dikirimkan melalui WA nantinya. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.